dari isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya adalah isim fi'il. Isim fi'il terbagi menjadi berapa? Enggak ya, karena apa Ishak? Nah. Makna madi. Contohnya apa ya, karena Nabila? Ayat ada. Ayat apa bermakna? Ba'uda. Amar contohnya? Ya, apa numer? Sah. Sah bermakna? Uskut. Mudare? Sah. Allah bermakna? Atawajjah. Atawajjah. Atawajjah. Artinya apa? Aku sakit. Nah. Atau Ufin di mana? Aku makan. Kusan. Isim fi'il beramal seperti amalan fi'il yang semaknanya. Bisa beramal seperti amalan fi'il madi atau fi'il amar, fi'il madi, fi'il mubarak. Apa bedanya antara sah dengan sahin? Tidak. Nah. Baik. Sah ma'rifat, sahin nakirah. Tanwinnya namanya tanwin tankir. Baik, nakra syarah. Raya Bausman. Qala syarih. Ismul fi'li. Ismul fi'li. Huwa manaba al-fi'li malam yata'athar bil awamil. Baik. Ucapan untuk isim fi'il adalah apa yang menggantikan fi'il dan tidak terpengaruh dengan amil. Nah, tidak ada amil-amil tidak berpengaruh padanya. Samir, ya Allah Azam. Qala syarih wal muradu dunia fatihi anil syari anahu yufidu ma yufiduhu al lu al fi'lul ladhi huwa naikun anhu minal hadithi hadat minal hadati wazani wazamani wazamani fato itu minal hadasi wa itu komanya di hadas hilangkan saja minal hadasi wazamani minal hadasi wazamani fato masalan ismu naibin ismun ismun naibun anil an an fi'li fi'li amrin wa huwa uskut fa'idha qalat qulta fa'idha qulta sah fa ka'annaka qultu ka'annaka ya qulta fa ka'annaka qulta uskut Kemudian beliau jelaskan tentang definisi yang beliau sebutkan. Yang dimaksud dengan menggantikannya dari fi'il, bahwasanya dia, yaitu isim fi'il itu, memberikan faedah seperti apa yang fi'il itu memberikan faedah. Yaitu fi'il yang semakna, yang mengganti, yang dia menggantikannya. Berupa perbuatan ataupun waktu. Maka sah sebagai contoh isim menggantikan dari fi'il amr, yaitu uskut. Apabila kamu katakan sah, maka seolah-olah kamu mengatakan uskut. Diamlah. Dan demikianlah. Kalau kamu katakan amin, maknanya apa? Sajid. Ya Allah. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Nah, ini maknanya mana ba'anil fi'li. Sekarang walam yata'asar bil awamil. Indah. Pak Sofia. Makna kau ini mudofile. Anaha. Nah, ucapan beliau tidak terpengaruh dengan amil-amil, bahwasanya awamil, memirha kembali ke awamil. Annaha, sungguhnya awamil itu tidaklah masuk kepadanya, kepada siapa? Isim fi'il. Maka isim fi'il itu tidak bisa marfu, tidak bisa mansub, tidak bisa majrur. Ya. Barakallahu fikum. Jadi walaupun namanya isim, tapi dia tidak terpengaruh dengan amil. Dia dinamakan fi'il karena memiliki apa? Makna-makna fi'il. Baik. Maka tidak bisa dikatakan ja'a soh fa'il, enggak bisa. Kalau itu soh maf'ul bih, enggak bisa. Marad bisa juga tidak bisa. Amil tidak terpengaruh padanya. Sambil. Ucapan lihat dan dia yang ghalib, dia siapa? Ya siapa ya Pak Fias? Simpel. Dan dialah yang mayoritas. Dia siapa? Dia dimakan. Lah. Naam. Ma huwa bi ma'nal amri wa huwa al-ghalib. Isim fi'il yang bermakna amar ini yang paling banyak. Oleh karena inilah beliau mendahulukannya. Sebenarnya kalau membagi fi'il kan madi mudhari amar lah. Di sini dalam isim fi'il didahulukan apa? Amar dulu, baru madi, baru mudhari. Kenapa didahulukan amar? Apa kias? Banyak, dominan. Samir. Wa qawluhu amin. Bahwa bil bil mat wal kasri wa takdi fil mimi. Ucapan beliau amin, apa artinya amin ya Pak Abbas? Semoga apa? Apa semoga tadi. Lah kalau antum baca amin itu artinya apa? Mudah-mudahan Allah mengabul. Nah, Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Istajib, ya. Dibaca dengan mat dan kasr. Mat itu dipanjang, kasr itu pendek. A-nya itu amin atau amin. Ya. Ada dua bacaan dan mimnya di takfif, tidak di tasjid. Bukan amnya tanpa tasjid. Amin atau amin. Baik, sekarang. Wa qawluhu wa alaika zaidan. Wa fil aslin. Fil asli. Jar wal majrur. Jarun. Jarun wal majrurun. Nampak alif lam. Jarun wa majrurun. Jarun wal majrurun. Wal itu kan alifan. Jarun wa majrurun thumma nukila nukila an dalika wa sara ismun isma fi'li amrin bi makna alzam ilzam wa minhu qawluhu ta'ala alaikum anfusakum. Nah, wa alaika zaidan. Ini asalnya jar majrur, alaika, ala dan dhamir kaf. Kemudian dipindah dari hal itu menjadi isim fi'il amr. Jadilah dia isim jar majrur tadi menjadi fi'il amr bermakna ilzam. Apa ilzam? Berpegang teguhlah, yakni atas kamu sendiri, dirimu. Nah, ketahuilah, gitu. Dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wajib bagi kalian ini. Tetaplah atas kalian, diri-diri kalian, tidaklah membahayakan kalian, orang-orang yang sesat, apabila kalian mendapatkan hidayah. Jadi di sini alaikum bermakna ilzam. Samir. Dunat, ya, pada asalnya dorof makan, duna dorof makan di bawah, kafnya mudof, domir ya. Duna aslinya apa? Dorof makan, didorofakan kepada domir mukhotob. Kemudian dipindah dari hal itu menjadi isim, fi'il, amar, bermakna khudhu, ambil dia, ambil dia. Istamir? Tasdifi. Bukotan. Yes. Kulluha. Kulluha di mana tuh? Hayhata. Ini simpel apa? Madi dengan tiga harokat tak. Berarti bacanya apa? Hayhata. Hayhatu. Hayhati. Tiga. Tasli suta maksudnya taknya itu ada tiga harokat. Bisa tiga harokat. Bisa hayhatu. Bisa hayhata. Bisa hayhati. Itu maksudnya tasli suta. Padanya lebih dari 40 lughah. Hayhata ada lebih dari 40 dialek. 40 bahasa. Semuanya bermakna ba'uda. Telah jauh. Samir. Satana. Satana. Satana. Satana. Bifakinun. Wafi fasfi. Fasfi hita'lab. Annal. Waro'a. Kana. Yuksaruha. Yaksiruha. Yaksiruha. Watatlubu. Fa'adan. Dalla ala. Naini. Kasatan azaitan aif taroko. Taroko. Taroko. Ucapan dia satana di fathanunnya di dalam fasih usta'lab disebutkan al-farra salah satu ahli nahu mengkasroh nunnya. Jadi baca apa? Satani. Kalau dibaca kasroh nunnya itu membutuhkan fa'il menunjukkan atas dua. Seperti syatani zaidani. Dua zaid itu telah terpisah, telah bercerai-berai. Hai iftaraqa, keduanya telah bercerai-berai, terpisah. Samir. Allah, empat hamzah. Ifatah hamzahnya. Dan mentasdid wawunya. Awah. Dengan tiga harokat. Bacanya apa berarti? Yang dikaitkan tiga harokat itu yang mana? Wawunya. Awah, awuh, awih. Nah. Haknya disukun. Dan di dalamnya ada lughah yang banyak juga, semuanya bermakna atau wajah. Saya mengadu, saya kesakitan. Stamir. Ibrahim alaihissalam yaumi kama akhbaro fil madi akhbaro Allahu anhu ucapan beliau ufin ini isim fi'il apa mudhari dengan mandhamma hamzah u ditasrif fa uf ufin di dalamnya juga ada 40 lughah semuanya bermakna atadajjar ya hapusan di antaranya adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan mengisahkan ucapan beliau kepada kaumnya. Allah sebutkan dalam Al-Anbiya, Uffin lakum. Saya pusat terhadap kalian. Sama ya? Minal amali. Fi'li wa amali untukum? Amali. Nah. Fa'ila antum kok anu titik-titiknya enggak kelihatan atau gimana ini Abu Numer perlu kacamata po atau gimana ini ah sudah nih enggak jelas. Oh, kurang jelas. Cetakannya apa? Perlu kacamata kayak ini. Wah, tambah usianya, tambah membutuhkan sambungan. Baik. Ya, wabi harfi bukan ya yajurru, antum yajurru jar gimana? Bahaya, bahasa Arab itu titiknya tambah satu sudah beda artinya. Ucapan beliau dan isim fi'il itu beramal seperti amalan fi'il yang semakna dengannya. Yang dia semakna dengannya. Maksudnya apa? Bahwasanya tetap bagi isim fi'il itu berupa amal, amalan fi'il. Baik itu misalkan muta'adi. Berarti butuh apa? Fa'il dan maf'ul bih. Atau luzum, lazim. Berarti hanya butuh apa? Fa'il saja. Apa yang tetap bagi fi'il yang dia semakna dengannya ghaliban mayoritasnya. Maka dia bisa merofakkan fa'il yang dhahir, baik dhahir ataupun mutmar. Atau dia muta'adi kepada maf'ul bih dengan sendirinya. Atau muta'adi terhadap maf'ul bih dengan tambahan huruf jir. Ya, karena ta'adi itu bisa sendirian, langsung fi'il itu atau dengan tambahan huruf. Atau dengan diindah wazan kalau fi'il yang biasanya. Tamir. Fal awal, yang dimaksud awal yang mana? Kembali ke mana itu? Awal sani salif rofi ini kembalinya kemana? Awal ini yang memperhatikan atasnya tadi. Fayar faul fa'ila zahiron. Ini yang pertama. Jadi kan nanti jelaskan isim fi'il itu beramal seperti amalan yang fi'il yang semakna dengannya. Fayar fa'ul fa'ila dhahiran ini awal. Wa mutmaran ini tsani. Ya ta'ada ilal maf'ul bi nafsi ini salis. Ya ta'ada ilal maf'ul bi harfil jar ini yang rabi'. Dipahami ya? Jangan bingung. Al-awal berarti apa? Merofa'kan fa'il dhahir. Isim dhahir. Contohnya. Hayhata Zaidun. Zaidun sebagai apa? Fa'il. Dari? Hayhata. Isim fi'il. Maknanya ba'uda Zaid, telah jauh si Zaid. Maka di sini zaidun fa'il wa marfu amelnya hayhata sebagaimana dirofakkan oleh ba'uda. Ba'uda fi'il madhi. Ustaz ini. Nah, ini yang kedua. Yang kedua apa yang dimaksud ya, Mas Zufar? Yarfa'ul fa'ila mutmaron. Merofakkan fa'il berupa domir seperti soh. Artinya uskut, diam kamu. Di dalam soh ini ada domir mustatir. Mustatir apa? Wujuban takdiruhu anta. Salis. Nah, yang ketiga apa yang dimaksud? Muta'adi kepada maf'ul dengan inafsihi, dengan sendirinya. Alaika Zaidan. Zaidan sebagai apa? Maf'ul bi dari alaika ilzam Zaidan. Di dalam alaika ada dhamir mustatir sebagai fa'ilnya. Sedangkan Zaidan ini mansub sebagaimana dinasabkan oleh ilzam. Rabi' nahu kali ahin min zaidin, di makna atawajja'u min zaidin. Kafi ahin dhamirun mustatirun wa min zaidin muta'alliqun ta'alikun bihi kama ta'allakun ta'allako fi'il kama ta'allako bi'atawajjau. Yang keempat apa? Yang keempat ya ta'adji ya ta'adja maf'ul waju wa wah, langsung kocomotonan kurang, wah. Kalau ke Pak Arun lah, kocomoto kodoh ini. Biharfi. Nah, biharfil jar. Muta'adinya dengan tambahan huruf jar. Ahin min zaidan. Min zaidan. Bukan ahin zaidan, tapi ahin min zaid. Ada tambahan huruf jar min. Bermana atawat jauh min zaid. Saya merasa sakit dengan si zaid. Di dalam ahin, ini ada dhamir mustatir, fa'ilnya. Sedangkan min zaidin ini jar majrur berkaitan dengan a. Berkaitan dengan ahin sebagaimana berkaitan dengan atawajja. Ustamir, Mbak Sofia. Lam yukfat. Muta'addin. Fajib du'ai. Yang tidak ghalib. Yang ghalib tadi apa? Nah. Sudah pindah lagi. Yang ghalib ini yang ini tadi loh. Huwa bimana ghaliban. Anahu yasbutullahu minal amali fil ta'adi waluzumi ma thabata lil fi'lati huwa bima'na ghaliban. Ghalibnya isim fi'il itu beramal seperti amalan fi'il yang semakna. Muta'adi atau lazim. Nah, yang tidak ghalib. Berarti yang tidak apa? Tidak ada makmulnya, tidak beramal. Seperti apa? Amin. Paham ini? Itu ghalib. Apa Sofia? Sebagai contoh tidak dihafal bagi amin ini maf'ul, enggak ada maf'ulnya. Sedangkan fi'il yang semakna dengannya apa? Istajib itu muta'addi. Apa takdirnya? Rabbi istajib du'ai wahai Rabbku kabulkanlah doaku. Ketika amin bermakna istajib, kan yang ghalib itu apa? Kalau isim fi'il itu semakna dengan fi'ilnya maka beramal. Berarti ghalibnya, mayoritasnya kalau mau diikutkan amin beramal seperti istajib. Tapi karena amin ini ghairil ghalib, keluar dari hukum kebanyakan, dia tidak menasabkan maf'ul. Wa qawluhu wa la yudhafu ay kama anna. Baik, ini hukumnya ya sekarang. Sebelum kita masuk hukumnya, di sana ada pembagian isim fi'il yang lainnya. Ya, ada pembagian isim fi'il dari asal pembentukannya. Ada yang pertama istilahnya murtajal. Isim fi'il murtajal itu isim fi'il yang asal pembentukannya sudah menjadi isim fi'il. Seperti apa? Soh. Ya. Mah. Itu namanya isim fi'il murtajal. Kemudian ada yang mankul. Yang kedua mankul. Mankul itu dipindah dari kata lainnya. Seperti tadi. Alaika, dunaka. Dari jar majrur, dari dharab. Nah. Kemudian yang ketiga adalah ma'dul. Ma'dul itu dengan wazan tertentu. Yaitu wazan fa'ali. Seperti nazali. Bermakna inzil. Singgahlah. Gitu. Pembagian isim fi'il dari asal pembentukannya. Murtajal itu asalnya dari awalnya sudah merupakan isim fi'il. Yang kedua itu mankul, dipindah dari kata yang lainnya seperti alaika, dunak. Yang ketiga ma'dul, yaitu dengan wazan tertentu seperti wazan fa'ali. Sekarang hukumnya, qala syari' wa qalu wa la yudhafu ay kama anna musammahu wa huwa al-fi'lu la yudhaf. Fi isim fi'il tidak boleh diidhafahkan. Yaitu sebagaimana yang dinamainya, yaitu fi'il, tidak dimudhafkan. Fi'il tidak dimudhafkan. Qala wa qalu wa la yataqaddamu ma'muluhu alaihi. Dan ma'mulnya tidak boleh mendahului isim fi'il, ay li dha'fihi bi'adami tasarrufihi. Karena lemahnya isim fi'il, dia tidak bertasrif. Qala yuqalu fi nahwi dunaka al-kitaba dunak. Maka tidak boleh dikatakan dalam contoh dunaka al-kitab. Apa artinya dunaka al-kitab? Bakyas. Ambil kitab itu. Tidak boleh dibalik al-kitaba dunak. Enggak boleh. Makmulnya di depan karena lemahnya dia. Fi khilafil fi'li fa innahu liquwatihi yatasarrafu fi ma'mulihi bitaqdimi wa ta'khiri. Beda dengan fi'il, karena sungguhnya dia karena kuatnya dia bisa beramal pada makmulnya dengan di depan atau diakhirkan. Bisa kamu katakan taqul khudil kitaba, boleh, atau al-kitaba khud, bisa. Maf'ul bih bisa di depan, bisa di belakang. Kalau berupa fi'il. Kalau isim fi'il tidak boleh. Kalau isim fi'il, makmulnya harus di belakang. Wa qalu wa manuwina ila akhiri huwa fi dhalika ala salasati aksamin. Dan yang ditanwin itu nakiroh yang tidak ma'rifat. Dalam masalah itu ada tiga macam. Al-awwalu. Ma huwa wajibut tankiri. Yang pertama wajib nakiroh. Senantiasa bersifat umum. Seperti wahan, di mana a'jabu. Seperti wahan, wahan. Dalam bahasa kita apa? Wah, wah, wah. Gumun, ya. Kagum. Tidak tahu. Ajub. Mananya a'jabu, saya kagum. Ini senantiasa bentuknya nakirah, ditanwin. Asani mahuwa wajibu ta'rif. Senantiasa bentuknya ma'rifat tanpa tanwin. Ta'amina. Asalis mahuwa ja'izu tankiri wa ta'rifi kasoh. Nah ini yang menjadi pembahasan terakhir dalam matan. Yang boleh nakirah, boleh ma'rifat. Bisa nakirah, bisa ma'rifat. Kapan nakirah, kapan ma'rifat? Abbas? Hilang. Waduh, hilang. Kalau ditanwin nakirah, kalau tanpa tanwin ma'rifat. Kasoh, seperti soh, apa artinya soh, Pak Isa? Uskut. Diam. Fahuwa fi hali tanwih nakiratun. Maka soh ini kalau ditanwin, dia nakiroh, umum, sohin. Fahuwa hali adami tanwini ma'rifatun. Dalam keadaan tanpa tanwin, dia ma'rifat. Fasohin masalan, idha aratta bihi uskut sukutan taman nawwantahu. Wa hakam ta'alai bi'annahu nakiratun. Maka kata sohin ini, sebagai contoh, apabila kamu ingin untuk, kamu inginkan dengan sohin ini diam, dengan diam secara sempurna, diam dari semua pembicaraan, kamu tanwin dia, sohin. Dan kamu hukumi atasnya, dia nakiroh. Au sukutan mu'ayyanan tarokta tanwinah. Atau kalau kamu inginkan dengannya diam dari pembicaraan tertentu, kamu tinggalkan tanwinnya. Wa hakam ta'alai bi annahu ma'rifatun. Kamu hukumi atasnya, dia adalah ma'rifat. Ya, diam dari pembicaraan tertentu. Soh dengan sohin. Walhamdulillah selesai dari isim-isim yang beramal seperti amalan fi'ilnya. Naktawi bihada. Barakallahu fiikum. Nah. Kalau yang mudah lebih, Allah, itu tidak ada kaitan dengan yang wah pada wah maksud wah nadilah. Beda. Allah sama wah-wahnya itu nida, pembahasan munada itu. Itu pembahasan munada. Wa rijlah, wa ra'sa, wa saja dia, wa. Untuk mengadu juga, tapi dia bukan pembahasan isim fi'il, tapi pembahasan harfu nida dia. Huruf nida. Huruf seruan. Nah. Dua kan, yang pertama dimunakkan. Disini, salah, harokat. Dunak. Terus tadi yang ada wainul walikah. Wain namun lagi yang stop. Nah, tidak dihafalkan dari Arab, ada maf'ul bihnya, amin itu. Asalnya kalau yang fi'ilnya menasabkan, tapi kalau isim fi'ilnya enggak menasabkan. Kan golibnya, isim fi'il itu beramal seperti amalan fi'il yang semakna. Soh, uskut, maknanya sama, amalannya sama. Tapi amin ini ghairul ghalib, tidak sesuai dengan keadaan mayoritas. Dia pengecualian. Amin tidak menasabkan maf'ul bih. Kalau fi'ilnya menasabkan. Naam. Allah wa'ala. Kalau tadi itu, kalau ma'rifat sohna. Ya. Mah juga sama. Mah termasuk bagian yang ketiga ini. Majah, wajah itu tanjir wa ta'rif. Mah. Enggak semuanya masuk. Tapi pembahasan yang ketiga ini. Yang boleh ma'rifat, boleh nakir. Di antaranya soh, mah juga bisa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.